Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan pembahasan kita masih di dalam bab iman. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara bentuk keimanan adalah rukun Islam, dan Islam dibangun di atas lima rukun. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat haji. Kemudian yang kelima puasa Ramadan. Dan rukun Islam ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab iman, karena semua amalan Islam masuk di dalam cabang-cabang keimanan, sehingga semua Islam itu adalah iman, dan tidak semua iman adalah Islam. Sehingga orang mukmin sudah pasti muslim, tetapi tidak semua orang muslim mukmin. Oleh karena itu orang-orang Badui ketika mereka mengatakan qulu amanna, kami sudah beriman, Allah bantah ucapan mereka. Allah mengatakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam. Yaitu orang-orang Badui yang belum masuk Islam, mereka sudah masuk ke Islam, tetapi mereka belum mukmin. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, fi qulubikum, karena iman belum masuk di hati kalian. Sehingga semua orang mukmin pasti muslim, karena syarat untuk masuk ke iman itu harus Islam. Tapi tidak semua orang muslim mukmin. Oleh karena itu orang-orang munafik mereka dinamakan muslim, orang munafik itu dinamakan muslim tetapi mereka bukan mukmin. Dan tadi kita sebutkan bahwa syahadat itu beda dengan ucapan. Orang masuk Islam syaratnya harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan orang yang ingin bahagia, sukses ketika meninggal dunia, maka dia cukup mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa berbeda? Karena orang masuk Islam berkaitan dengan hukum dunia. Orang masuk Islam berkaitan dengan hukum dunia. Sedangkan orang meninggal dunia kemudian dia masuk di alam kubur, maka itu masuknya alam akhirat. Jadi alamnya beda. Kita hukum dunia atau hukum hari kiamat. Hukum dunia berkaitan dengan muamalah kita dengan kaum muslimin, bermuamalah kita dengan manusia. Maka orang yang dia itu muslim, dia harus mengumumkan, dia harus bersyahadat. Kalau dia cuma mengucapkan sendirian, maka tidak diakui. Karena di dunia berlaku hukum dunia yang berkaitan dengan zahir. Sehingga orang masuk Islam itu harus syahadat, bukan mengucapkan. Terus apa itu syahadat? Syahadat telah kita sebutkan, syarat syahadat itu ada empat. Pertama harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua harus mengetahui konsekuensi ucapan itu. Kalau saya yang mengucapkan ini berarti saya itu masuk Islam. Kalau cuma sekedar main-main dan dia tidak meniatkan untuk masuk Islam, maka tidak diakui. Yang ketiga dia harus mengabarkan kepada orang lain. Setelah dia mengucapkan dia harus mengabarkan. Kalau dia tidak mengabarkan, Dia sudah masuk Islam, dia sholat, dia puasa, cuma sendirian di kamar. Dia meninggal dunia, bagaimana statusnya? Dia kafir. Dia kafir, tidak kita hukumi sebagai orang muslim sampai dia mengabarkan, karena dia belum bersyahadat. Kemudian yang keempat, dia harus menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya itu berarti kalau dia masuk Islam, dia harus meninggalkan agama sebelumnya. Kalau dia itu masuk Islam, tapi syiar-syiar agama sebelumnya masih diamalkan, salib, masih dipakai, dan yang lainnya, maka berarti dia itu belum bersyahadat, tidak diakui. Kemudian kita masuk di bab berikutnya. Ini tadi kita murojaah, itu pembahasan kemarin, tetapi kita ulang sedikit. Kita masuk di bab yang ketiga di kitab Al-Iman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, bab umurul imani. Bab cabang-cabang keimanan. Yaitu iman itu bercabang-cabang banyak sekali. Wa qaulillahi taala, dan Allah taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru an tuwaddu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah termasuk kebajikan ketika kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Ini berkaitan dengan pemindahan arah kiblat. Yang dulu menghadap kiblat Ka'bah, setelah itu dipindah ke Baitul Maqdis, kemudian nanti dipindah lagi ke Ka'bah. Jadi kebajikan itu bukan karena menghadap ke timur dan ke barat, bukan itunya. Kebajikan itu bukan itunya. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab, dan nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa man istabida wasailina wa fi riqab. Dan orang yang memberikan harta mereka dari harta yang dia cintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta, dan orang-orang yang menjadi budak. Wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan memenuhi janji-janji mereka, sumpah-sumpah mereka. Wasabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba'si. Dan orang-orang yang sabar ketika mereka mendapatkan musibah, dan mereka ditimpa dengan malapetaka, dan ketika mereka di medan pertempuran. Ulaika alladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ini ayat pertama yang beliau bawakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Di sini disebutkan banyak sekali cabang-cabang. Cabang keimanan itu ya iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Ini termasuk iman. Termasuk iman juga apa? Sedekah. Sedekah itu juga termasuk iman. Termasuk iman juga itu apa? Sholat, bayar zakat, memenuhi janji. Termasuk iman juga sabar. Itu semuanya termasuk bagian dari keimanan. Menunjukkan bahwa cabang iman itu banyak sekali. Maka iman itu bukan hanya keyakinan. Fahami, menerjemahkan iman dengan keyakinan itu enggak benar. Karena iman bukan hanya keyakinan. Keyakinan itu salah satu cabang dari cabang iman. Tapi iman bukan keyakinan. Tetapi iman itu adalah Islam dan tambahannya. Islam dan tambahan. Berarti iman itu bukan keyakinan. Ini fahami, iman itu bukan keyakinan. Tapi iman itu ya Islam tapi lebih dari itu. Islam tapi lebih, jadi harus muslim dan harus mukmin. Jadi iman itu seperti itu. Sehingga bukan hanya iman itu bukan hanya keyakinan. Saya meyakini saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan hanya itu mukmin itu. Mukmin itu juga harus sholat, mukmin itu harus puasa, harus sabar, itu juga mukmin. Bukan hanya sekedar keyakinan. Wa qawlillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-1, ayat ke-1 sampai ke-11. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, telah sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Khusyuk dalam sholat itu mukiman, termasuk amal iman. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari amal-amal yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum lifurujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa al-azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innakum ghairu mahrumin, kecuali syahwat itu ditunaikan kepada istri mereka atau kepada budak mereka. Siapa yang menunaikan syahwat kepada istrinya dan kepada budaknya, maka dia tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tapi siapa yang mencari peluapan syahwat kepada selain itu, selain istri dan budak, maka dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah mereka dan sumpah-sumpah mereka. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul waritsun, merekalah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang siapa sih orang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Maka Allah Ta'ala menjelaskan orang mukmin itu orang yang khusyuk dalam sholat. Orang mukmin itu adalah orang yang meninggalkan amal yang sia-sia. Orang mukmin itu adalah orang yang bayar zakat. Orang mukmin itu orang yang jaga kemaluan. Orang mukmin itu adalah orang yang dia itu menjaga amanah, janji. Orang mukmin itu adalah orang yang menjaga sholat mereka. Ini semua termasuk amal-amal iman. Amal-amal iman. Padahal itu semuanya Islam, amal Islam semua itu, amal zahir semua. Tetapi itu semua masuk dalam amal iman. Maka tadi kita sebutkan semua Islam itu adalah iman. Semua amal Islam itu semuanya masuk dalam amal iman. Tapi tidak semua amal iman masuk dalam Islam. Nah itu kalau kita lebih jelaskan lagi, berarti bedanya antara Islam dan iman itu apa? Nah, kemarin kita sebutkan bahwa Islam dan iman itu bedanya itu semua, tidak semua mukmin pasti muslim, dan tidak semua muslim mukmin. Kayak ibaratnya Nabi dan Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Mereka katakan semua Rasul pasti Nabi. Karena untuk mendapatkan tingkatan kerasulan itu harus melewati tahapan kenabian. Sehingga semua rasul pasti nabi. Tapi tidak semua nabi rasul. Itu tidak semua orang yang diangkat jadi nabi mesti dia itu akan menjadi seorang rasul. Kenapa? Rasul itu tingkatan setelahnya. Tetapi kalau kita berkaitan masalah penyebutan, maka nanti ada keidah kalimatan. Ida ijtama'ata ikhtalafata, wa ida ikhtalafata ijtama'ata. Iman dan Islam itu masuk dalam kaidah dua kalimat. Ada dua kalimat jika disebutkan berbarengan. Sebutkan Islam dan iman, sebutkan dua-duanya, maka malah artinya berbeda. Islam berkaitan amal zahir, sedangkan iman berkaitan amal batin. Wa idza ikhtalafata ijtama'ata. Tapi kalau disebutkan sendirian, disebutkan cuma inna dina indallahi islam, agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Apakah Islam itu cuma sholat, bayar zakat, puasa, haji, tapi tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama malaikat? Kita katakan yang dimaksud dengan Islam itu adalah Islam dan iman. Yaitu iman itu dicakup di dalam kalimat Islam. Atau kalau disebutkan misalkan la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Apakah mukmin itu hanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, tapi enggak salat, enggak puasa, enggak bayar zakat? Yang dimaksud dengan mukmin di sini, orang yang masuk surga itu harus mukmin. Mukmin di sini adalah mukmin dan muslim. Jadi kalimat Islamnya itu dicakup dari kalimat iman. Kenapa? Karena disebutkan sendirian. Jadi kalau disebutkan sendirian, mencakup yang lain. Tapi kalau disebutkan berbarengan, malah artinya beda-beda. Itu nanti ada kaidah seperti itu. Intinya dua ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 177 dan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ke 11 atau 12, itu semuanya menyebutkan tentang amal-amal iman. Amal-amal iman itu apa saja? Rupanya iman itu yang mencakup ucapan, mencakup perbuatan, dan ucapan itu ada dua, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Perbuatan juga ada dua, ada perbuatan anggota badan dan ada perbuatan hati. Itu semuanya termasuk bagian dari iman. Sehingga mengkhususkan iman dengan keyakinan itu enggak benar. Ini pahami, karena ini sering keliru kita di sini. Sehingga kita menerjemahkan iman itu apa? Iman itu keyakinan. Bukan. Bukan hanya keyakinan. Keyakinan kan urusan hati. Tetapi yuk, iman itu yuk, ucapan, iman itu yuk, perbuatan, iman juga keyakinan. Semuanya itu termasuk bagian iman. Nah itu iman itu cakupannya lebih luas. Maka itu kemarin kita sebutkan iman itu gambarannya Islam, iman, ihsan, itu gambarannya kayak bulatan. Ada bulatan kecil, namanya bulatan Islam. Kemudian ada bulatan lagi di luarnya, lebih besar lagi, namanya bulatan iman. Sehingga apa? Iman itu sudah pasti muslim, karena muslim itu Islam itu dicakup, dicakup di dalam bulatan iman. Kemudian nanti ada bulatan lebih besar lagi di luarnya, yaitu bulatan ihsan. Sehingga orang muslim itu siapa? Orang muslim itu adalah orang muslim, mukmin, dan ditambah lagi derajat yang ketiga, dan dia sampai tingkatan muraqabah kepada Allah dengan muraqabah yang sempurna. Nah, berarti dia itu masuk ke tingkatan berikutnya namanya ihsan. Kalau ihsan sudah pasti Islam dan iman. Tapi belum tentu orang mukmin itu muslim. Belum tentu orang yang mukmin dia itu sampai tingkatan muhsin. Kenapa? Karena tingkatan muhsin itu tingkatan paling tinggi. Nah, jadi intinya berarti Islam itu apa? Iman itu apa? Iman itu Islam dan tambahannya. Islam dan tambahan. Jadi Islam itu iman itu Islam. Iman itu Islam. Bukan hanya keyakinan. Jadi menyempitkan bahwa iman itu keyakinan itu tidak benar. Nanti kalau kita katakan iman itu keyakinan, berarti ucapan enggak masuk. Karena ucapan bukan keyakinan. Perbuatan enggak masuk karena perbuatan juga bukan keyakinan. Sehingga tidak benar kalau kita katakan iman itu keyakinan. Jadi iman itu bukan keyakinan, tapi iman itu semua amal Islam dan ada tambahannya. Itu tambahannya apa? Harus mukmin, harus beriman, meyakini dalam hati. Kemudian hadis yang dibawakan sama beliau di bab ini, satu hadis, hadis ke-9. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau berkata haddatsana Abu Amirin Al-Aqdiyu, telah mengabarkan kepada kami Abu Amir Al-Aqdi, beliau berkata haddatsana Sulaiman bin Bilal, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abi Saleh, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al imanu bid'un wa sittuna syu'batan, iman ada 63 lebih cabang. Jadi iman itu bercabang-cabang banyak sekali, sampai sekitar 63 lebih cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu termasuk bagian dari cabang keimanan. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Nanti ada hadis yang lain, lafadznya ada tambahan, iman itu ada 73 lebih. Jadi ada yang menyebutkan 63 lebih, ada juga nanti riwayat menyebutkan 73. bid'un wasab'un. Bid'ah itu bilangan, bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9. Bilangan 3 sampai 9 itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah itu bilangan antara 3 dan 9. Jadi kalau 1, 2 itu ada namanya sendiri. Tapi kalau 3 lebih, nah, kita katakan 3 lebih. Berarti kalau 3 lebih itu banyak. Tapi tidak sampai melebihi 10. Nah, itu namanya bid'ah. Berarti kalau kita katakan iman itu bid'un wasittun. Bid'ah itu 3 sampai 9, berarti 63 lebih. Kita katakan terjemahnya seperti 63 lebih cabang. Tapi tidak sampai 70. Tidak sampai 70, karena sudah 70 berarti sudah tidak bid'ah lagi. Tapi ada riwayat yang menyebutkan iman itu bid'un wasab'un, 73 lebih. Lalu nanti Al-Imam Ibnu Hajar beliau menyebutkan kok bisa 73 atau 63? Itu nanti akan perlu disebutkan satu persatu sama Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau yang 73 itu yang rinci. Jadi ada rincian tadi. Kalau 63 itu yang global. Jadi terhadap satu amal iman itu nanti itu pun terbagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, itu sehingga kalau dirinci semua cabang-cabangnya yang bercabang lagi itu nanti jumlahnya 73. Nanti akan disebutkan sama Imam mengajar amal apa saja. Kemudian juga Rasulullah di ayat yang lain beliau menyebutkan ada tingkatan paling tinggi, ada tingkatan paling rendah. Yang paling tinggi kata Rasulullah mengatakan a'laha qaulu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan iman itu 76-73 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi tingkatannya itu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza an nikr. Jadi yang paling tinggi ada yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Rasulullah di sini kalau kita perhatikan ya, beliau ketika menyebutkan cabang-cabang iman, langsung beliau itu menyebutkan ada 3. Nanti setiap 3 bercabang. Iman itu bisa ucapan. Sehingga Rasulullah mengatakan ucapan la ilaha illallah, itu kan ucapan. Iman itu bisa perbuatan, sehingga di antara cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan duri yang ada di jalan. Setelah itu Rasulullah mengatakan rasa malu termasuk bagian dari keimanan, dan itu amal hati. Sifat malu itu adalah amal hati. Jadi nanti iman terbagi menjadi 3 cabang ini: ucapan, perbuatan, anggota badan, dan amalan hati. Jadi nanti terbagi menjadi 3. Nanti setiap 3 satu per satu itu nanti bercabang, kemudian nanti ini bercabang sampai akhirnya nanti menjadi 63 secara global atau menjadi 73 secara rinci. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan ketika membahas pancaliban masalah ini, beliau mengatakan pada sekali sebenarnya ucapan beliau, tapi kita ringkaskan. Beliau mengatakan faidah dari hadis ini. Qala al-Qadhiyyah, berkata Qadhiyyah, takallafa jama'atun hasra hadhihi syu'abi bi tariq al-ijtihad. Banyak para ulama yang mereka membebankan diri mereka untuk menghitung, yaitu untuk menyebutkan secara detail cabang-cabang 63 atau 73 itu apa saja sih. Oh ini dihitung satu persatu, ucapan, amalan, perbuatan badan, dan amal hati, itu semuanya dihitung. Tapi semuanya adalah ijtihad. Semuanya adalah ijtihad. Ijtihad itu maksudnya apa? Semuanya itu adalah kemampuan intelektual mereka. Karena tidak ada nasnya. Rasulullah tidak pernah menyebutkan 73 itu ini secara tertib, enggak ada. Contohnya misalkan ya, saya contohkan misalkan penyebutan tentang nama Allah 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah memiliki 99 nama. Rinciannya apa? Rasulullah tidak menyebutkan. Akhirnya ada beberapa orang yang berusaha untuk menghitung 1, 2, 3. Akhirnya muncul ijtihad. Maka 99 nama yang terkenal di kita, yang sering dipasang di jalan-jalan itu atau sering ditulis di mushaf, itu bukan hadis. Kalau dinisbatkan kepada hadis, dhaif. Karena sebagian ulama mengatakan itu walaupun dikeluarkan oleh Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyebutkan sebuah riwayat, iman itu ada 99 cabang, nama Allah itu 99, apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Lah kata para ulama, 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan sabdanya Rasulullah. Itu hadis mudroj. Itu ucapan sahabat, bukan ucapan Rasulullah SAW. Makanya Sulaiman dalam kitab beliau, kitab yang bicara tentang masalah kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah Ta'ala, maka nanti beliau mengatakan, saya di sini berjuang untuk mengumpulkan 99 nama, cuma ini ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu apa? Ini pintu ruangan terbuka intelektual. Saya menetapkan ini, beda sama antum gak apa-apa. Sehingga penetapan 99 itu gak paten. Beliau pun mengatakan seperti ini, masalah ijtihadiyah. Sehingga saya pun terkadang ragu, nama ini itu sebenarnya nama Allah atau bukan. Saya pun ada beberapa yang ragu saya. Cuma saya berjuang untuk mengumpulkan 99 dalam kitab beliau, namanya kitab Qawaidul Mutlaq. Sehingga beliau mengatakan, maka terkadang ada satu nama yang orang lain menetapkan itu nama Allah, kalau saya tidak. Sehingga terkadang nanti ada khilaf di situ, khilafnya itu ada. Contohnya misalkan kalimat nur, Allahu nuru samawati wal ard. Nur itu nama Allah atau bukan? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan nama, ada yang mengatakan enggak. Contohnya lagi misalkan Muhsin. Muhsin itu termasuk nama Allah atau tidak? Kalau nama Allah berarti boleh orang mengatakan Abdul Muhsin. Nah di Saudi kan ada ulama besar namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang masih hidup, ulama sangat sangat tua sekali, beliau masih hidup. Nah yang menjadi tertarik di sini itu Muhsin itu nama Allah atau bukan? Gitu. Akhirnya Syekh Abdul Razak anaknya mengarang sebuah kitab dan menetapkan bahwa Muhsin termasuk nama Allah Ta'ala. Tapi itu masalah khilafiyah, karena masalah ijtihadiyah. Demikian juga masalah iman itu 63 cabang atau 73 cabang. Nah, cabangnya itu apa saja? Itu semuanya kata al-imam Qadiyah belum matan, semuanya dengan metode ijtihad. Sehingga kalau tidak ada nasnya, 1, 2, 3 itu tidak ada nasnya. Semua mendidik sesuai dengan intelektual mereka. Dan kalau beda pendapat itu biasa. Masalah ijtihadiyah itu ya seperti itu. Wa fil hukmi biqauli dzalika huwal murad shuhubatan. Kemudian beliau mengatakan, dan untuk meyakinkan dan menetapkan, memvonis ini 63 itu ini yang benar hanya ini, yang lain semuanya tidak benar, itu sangat susah sekali memvonis bahwasanya 63 atau 73 itu hanya ini saja, maka itu sulit berat. Wala yakdahu adamu ma'rifati hasli dzalika ala tafsir fil iman. Kemudian beliau ingatkan juga kata Imam Qadiyat, dan antum gak tahu rincian 63 itu gak ada masalah, karena itu gak wajib. Kan yang disebutkan sama Rasulullah yang wajib saja, yang wajib itu kamu ketahui bahwasanya iman itu punya cabang, cabangnya sampai 63 atau 73, itu yang wajib kamu ketahui saja cabang-cabang itu. Cuma rinciannya mana? Itu gak diwajibkan. Sehingga kalau kamu tidak tahu 63 cabang itu apa saja, itu tidak melukai iman kamu, karena tidak diwajibkan. Itu hanya tambahan saja lah. Antum tahu rincian 63 maupun tidak, tidak ada masalah, kamu itu tetap mukmin. Yang penting kamu tahu bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Kalau Anda mengatakan iman itu tidak bercabang-cabang, masalah ini. Ini masalah. Kenapa? Karena itu seperti akidahnya Khawarij. Yang kemarin kita katakan bahwasanya Khawarij itu akidahnya mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Bertambah kenapa? Karena semakin banyak cabang iman yang kita amalkan, artinya iman itu bertambah. Nah, kelompok-kelompok yang menyimpang itu karena mereka mengatakan iman itu syai'un wahid, satu paket, tidak ada cabangnya. itu yang menyimpang. Nah, itu belum mengatakan yang wajib itu kamu tahu bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Itu kewajiban. Sehingga itu disebut sama Rasulullah. Sedangkan rincian cabang itu enggak ada masalah, kamu enggak tahu pun enggak dosa. Kamu gak tahu pun gak melukai iman. Sehingga itu gak berkaitan dengan iman. Masa itu ilmu itu tidak berkaitan dengan iman. Setelah itu belum katakan, kata Imam Ibnu Hajar belum katakan, walam yattafik man adda syu'aba ala namtin wahid. Kalau kita kumpulkan pendapat para ulama yang berjuang untuk menghitung, merinci 63, beliau mengatakan tidak ada satu ulama pun yang sama persis. Ada yang memasukkan ini dalam iman, ada yang mengatakan tidak. Wa aqrabuha ila shawab tariqatu Ibnu Hibban. Beliau mengatakan dan yang paling bagus cara merinci 63 itu adalah metodenya Imam Ibnu Hibban. Itu paling terbaik kata beliau. Waqat lahastu. Setelah itu kata Imam Ibnu Hajar belum mengatakan, dan saya sudah meringkas mimma auraduhu ma'adhuruhu, semua ucapan ulama yang merinci tentang masalah iman, saya sudah meringkas dengan ringkasan yang bagi saya itu paling bagus metodenya paling bagus. Wa huwa anna hadhi syu'ab tatafarra'u an a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Jadi ini kalau kita pahami cabang-cabang iman itu, iman itu nanti terbagi menjadi tiga. Iman itu nanti terbagi menjadi tiga, kayak diagram lah, bikin diagram. Satu, amalan lisan. Dua, amalan anggota badan. Yang ketiga, amalan hati. Jadi iman cabangnya terbagi menjadi tiga. Dan setiap cabang-cabang ini nanti bercabang lagi. Nanti terkadang ada satu cabang lagi yang bercabang lagi ke bawahnya lagi. Nanti kalau dihitung semua, itu jumlahnya 73. Setelah itu beliau mengatakan, fa'amalul qalbi fihil mu'taqadatu wan niyyah. Amalan hati yang berkaitan dengan hati, nanti terbagi menjadi dua. Jadi iman terbagi menjadi tiga. Amal hati, amal anggota badan, amal lisan. Amal hati terbagi menjadi dua. Apa itu dua itu? Keyakinan dan niat. Keyakinan dan niat. Bedanya apa tadi keyakinan dan niat? Kalau keyakinan itu masalah amal-amal hati. Sedangkan niat itu berkaitan dengan ucapan hati. Setelah itu beliau mengatakan, wa tashtamilu ala arba'in wa ishrina khoslatan. Amal hati, yaitu iman, cabang-cabang iman yang itu berkaitan dengan hati, beliau mengatakan itu jumlahnya 24. Jumlahnya 24. Jadi ringkasannya, saya ringkaskan dulu. Nanti saya sebutkan satu persatu. Yang berkaitan dengan amal hati, jumlahnya 24. Yang berkaitan dengan amal lisan, 7. Lisan itu 7. Amal anggota badan, 38. 38. Coba kita hitung ya. Kita hitung-hitung. Jadi amal hati 24. Amal lisan 7. Berarti sudah berapa ini? 24 sama 7, 31. Kemudian ditambah lagi dengan amal badan 38. Berarti semuanya berapa? 69. Ini kata beliau. Nanti setiap itu nanti dirinci lagi sama beliau. Saya bacakan apa saja sih rinciannya. Beliau mengatakan, watashtamilu ala arba'in wa ishrina khoslatan. Amal yang berkaitan dengan hati jumlahnya 24. Apa saja? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa yadkhulu fihi imanu bidzatihi wa sifatihi wa tauhiduhu bi annahu laisa kamitsli syai'un. Iman kepada Allah, dan iman kepada Allah cabang lagi. Iman kepada Allah yang pertama cabang, masuk juga iman Allah itu beriman terhadap Allah, sifat Allah, mentauhidkan Allah bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya, wa'tiqadu huduthi madudah, dan meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, wal'imadu bi malaikat, yang kedua iman kepada malaikat, wa'kutubihi, ketiga iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir masuk juga di dalamnya itu meyakini pertanyaan alam kubur, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, hisab, timbangan amal, menyeberang jembatan, surga dan neraka. Termasuk juga amal hati itu wa mahabbatullah, cinta kepada Allah, al-hubbu wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Ta'ala, wa mahabbatun nabi, cinta kepada nabi, wa taqaddu ta'zimihi, dan meyakini akan kemuliaan nabi melebihi manusia biasa, wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam mencintai nabi, salat kepada nabi, selawat kepada nabi, wa tibau sunnatihi, mengikuti sunnah beliau. Termasuk amal hati juga apa? Ikhlas. Dan ikhlas terbagi lagi nanti menjadi beberapa macam, wa yadkhulu fihi tarkur riya wan nifaq. Dan termasuk ikhlas adalah meninggalkan riya dan meninggalkan kemunafikan dalam hati. Wa taubatu, termasuk amal hati juga taubat, khauf, rasa takut, roja, rasa harap, syukur, bersyukur, wal wafa, memenuhi janji, wasabar, sabar, ridha bil qada, ridha terhadap takdir, tawakal, rahmat, tawadu, wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam tawadu juga tauqirul kabir, menghormati orang yang tua, wa rahmatus shaghir, dan menyayangi anak muda atau yang lebih muda, wa tarkul kibri wal ujbi, dan termasuk tawadu juga adalah meninggalkan sombong dan ujub. Watarkul hasad, dan meninggalkan hasad. Watarkul ikti, dan meninggalkan dendam. Watarkul ghadab, dan meninggalkan marah. Ini cabang-cabangnya. Ini yang berkaitan masalah hati semua. Tapi secara garis besar, hati itu nanti terbagi menjadi dua. Ada perbuatan hati, ada ucapan hati. Setelah itu beliau katakan, wa a'malu lisan, sedangkan perbuatan lisan, fatashkamilu ala sab'i khisal, itu ada tujuh cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Itu ada tujuh. Apa itu? At-talaffu bit-tauhid, membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, wa tilawatul Quran, baca Quran, ta'allumul ilmi, belajar ilmu, wa ta'limuhu, dan mengajarkan ilmu, wa doa, berdoa, wa dzikru, berzikir, wa yadkhulu fil istighfar, dan masuk dalam zikir adalah istighfar, wa jtinabul lahwi, dan meninggalkan ucapan yang sia-sia. Itu semuanya amal lisan. Wa amalul badan, sedangkan amal badan, fatashkamiru ala samanin wa thalathina khoslatan, maka itu terbagi menjadi 38 cabang. Minha, tapi 38 cabang terbagi menjadi 3. Jadi amal badan itu nanti terbagi menjadi 3. Nanti dari 3 ini bercabang-cabang sampai akhirnya 38. Minha ma yakhtasu bil a'yan. Yang pertama, cabang yang pertama, jadi anggota badan, cabang yang pertama, amalan yang khusus, yang yaitu yang berdiri sendiri, yaitu amal yang sifatnya itu berdiri sendiri, amal yang sifatnya itu yaitu dia bisa mengamalkan sendiri, gak ada kaitan dengan orang lain. Ma yahtaslu bil a'yan, yang khusus per individu, jadi khusus dia sendiri per individu. Wahiya khomsata asyar, dan itu jumlahnya 15. At-tathur hisan wa hukman, yang pertama bersuci, baik secara his, his itu terindra, indrawi, atau secara hukman, hukman itu hukmi, seperti tayamum. Hisan itu masuk, yaitu bersuci dengan air, berwudu, mandi jenabat, atau hukman, kalau hukman itu seperti tayamum. Wa yadkhulu fihi ijtinabun najasa, dan masuk dalam bersuci, membersihkan najis. Yang kedua, wasitrul aurati, menutup aurat. Wasolatu fardhan wa naflan, solat wajib maupun sunnah. Wazakatu kadzalika, demikian juga bayar zakat. Wa haqqur riqab, membebaskan budak. Wal jud, dermawan. Wa yadkhulu fihi it'amu ta'am, dan masuk dalam dermawan itu memberikan makan kepada orang lain. Wa ikramu dhaifi, dan menjamu tamu. Wasiyamu fardun wa naflan, kemudian puasa fardu maupun sunnah. Wal i'tikaf, kemudian i'tikaf. Wa iltimasu lailatul qadri, mencari malam lailatul qadar. Wal hajju wal umratu, haji dan umrah. Wa tawafu kadzalika, demikian juga tawaf. Wal firaru biddin, dan lari untuk membawa agama, menyelamatkan agama. Wa yadkhulu fihi alhijratu min dar syirk, dan masuk dalam kaidah lari untuk menyelamatkan agama, termasuk juga hijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Wal wafa'u bin nadri, dan menunaikan nazar. Wa taharrim fil iman, dan dia itu berjuang untuk mencari kesempurnaan iman. Wa da'ul kafarat, dan membayar denda. Ini berkaitan dengan kewajiban per individu. Setelah itu mengatakan, wa minha ma yata'allaqu bil ittiba', ada juga amal anggota badan, tapi itu tidak bisa dikerjakan sendiri, itu ada kaitan dengan orang lain. Jadi ada kaitannya dengan orang lain. Wahiyah sifatul khisal, dan itu terbagi menjadi 6 cabang. At-ta'aqquf bin nikah, yang kedua nikah, yang pertama nikah. Nikah itu kan ada hubungan dengan orang lain. Wal qiyam bi huquqil iyal, dan mencari nafkah untuk keluarga. Wa birrul walidain, bakti kepada orang tua. Wa fihi, dan termasuk bakti kepada orang tua, ijtinabul uquq, berjuang untuk meninggalkan durhaka. Wa tarbiyatul aulad, mendidik anak. Wa silatul rahim, menyambung tali silatul rahim. Wa ta'atus sadati, taat kepada pemimpin. Ar-rifqi bil abid, kemudian yang terakhir sayang kepada budak. Wa minha ma yata'allaqu bil amal, kemudian yang ketiga, ada juga anggota badan, amal anggota badan yang itu berkaitan dengan umum, yaitu mencakup banyak orang. itu wahiyah sabah atau sabah asyaratah khaslatan, dan itu terbagi menjadi 17 sabah. Al-qiyamu bil imrati mal adl, yang pertama memimpin dengan seadil-adilnya. Itu kalau dia memimpin masyarakat maka dia itu berlaku adil dalam kepemimpinan. Wa mutaba'atul jama'ah, kemudian yang kedua salat jama'ah. Wa ta'atu ulil amri, taat kepada ulil amri. Wal islahu bainan nas, dan berjuang untuk mendamaikan manusia yang bertikai. Wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam memperbaiki hubungan manusia. Qitalul khawarij wal bughah, memerangi orang-orang khawarij dan memerangi para pemberontak. Wal mu'awanatu 'alal birri, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Wa yadkhulu fihi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan masuk dalam tolong-menolong dalam kebaikan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa iqamatul hudud, menegakkan hukum kriminal, potong tangan, orang mencuri, raja bagi yang berzina. Wal jihad, kemudian jihad. Wa minhul murabaqah, dan masuk dalam jihad adalah ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin. Wa adaul amanah, dan menunaikan amanah jabatan yang Allah berikan kepadanya. Wa minhu adaul khumus, di antaranya juga dalam masuk dalam adaul amanah, yaitu membagi khumus, pembagian ghanimah dengan sebenar-benarnya. Wal qardu ma'a wafa'ihi, kemudian di antaranya juga adalah qard itu utang, membayar hutang. Wa ikramul jar, memuliakan tetangga. Wa husnul mu'amalati, baik muamalah dengan manusia. Wa fihi jam'ul mal min hillihi, di antaranya juga yaitu muamalah yang baik masalah harta, seperti jual beli dengan cara yang halal dan yang lainnya. Wa infaqul mali fi haqqihi, dan menginfakkan harta yang dia miliki. Wa fihi tarku tabdhir wal israf, dan di antara bagian dari menginfakkan harta dengan cara yang benar yaitu meninggalkan sifat tabdhir mubadhir. Wa ruddu salam, menjawab salam. Wa tashmitul atish, mendoakan orang yang bersin. Wa kafud dharar anil nas, menjaga diri untuk tidak menzalimi orang lain. Wa jitnabul lahwi, meninggalkan amal yang sia-sia. Wa imatatul adza anil tariq, dan menyingkirkan gangguan di jalan. Ini yang paling rendah, jadi disebutkan paling terakhir sama beliau. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah selemah-lemah iman atau iman yang paling bawah, sehingga sama Imam Ibnu Hajar dimasukkan terakhir. Setelah itu beliau mengatakan meringkas setelah itu, fahadihi, semua kalau kita sebutkan ini berarti yang saya sebutkan semua itu tis'un wasituna khoslatan, ada 69 cabang. Yumkinu adduha, mungkin juga kita katakan tis'an wasabi'ina khoslatan, atau mungkin kita katakan 79 bi'tibari afrodi ma'dumma bi'ba'duha ila ba'di ma'dukira. Tapi kalau 79 itu masukkan semua, termasuk per poin itu ada berapa cabang, ini ada berapa cabang lagi, itu kalau dimasukkan semua jumlahnya 79. Tapi kalau disebutkan globalnya saja, maka itu ada 69. Ini kata beliau, cuma kita katakan dari awal bahwa rincian seperti ini semuanya masuk dalam bab ijtihadiyah. Dan itu enggak penting, bagi kita itu enggak penting. Kita yang penting tahu ini adalah kebaikan. Selama itu kebaikan, maka berarti itu termasuk bagian dari iman. Sehingga rincian seperti ini, ulama mereka berjuang untuk mencari jalan-jalannya. Setiap itu ada perintah dari Allah Ta'ala, perintah dari Rasul, berarti nanti itu masuk dalam bab iman. Karena konsekuensi kita beriman kepada Allah, ya kita harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Demikian juga kita beriman sama Rasulullah, konsekuensinya kita menjalankan perintah Rasulullah dan kita meninggalkan larangan Rasulullah. Maka semua perintah Rasulullah, perintah Allah, perintah Al-Quran, maka itu semuanya adalah cabang iman. Sehingga nanti dikumpulkan sama para ulama ini, kebaikan itu apa saja sih? Oh, rupanya kebaikan itu jumlahnya 69 atau 79. 69 itu kalau global, 79 kalau rinci, sampai ranting-ranting cabang itu semuanya disebutkan. Itu jumlahnya sampai 79. Dan ini menunjukkan kepada kita, ini ada masalah penting. Sedikit saja saya sampaikan. Jadi apa sih yang membuat kelompok-kelompok itu menyimpang dalam masalah iman? Tadi sebelumnya kita sebutkan bahwa yang menyimpang dalam masalah iman itu kan ada dua golongan. Yang menyimpang dalam masalah iman itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, dia menyimpang dalam poin yang pertama. Iman itu ucapan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Orang yang menyimpang dalam poin pertama, tidak memasukkan amal dalam iman, itu namanya murji'ah. Dan murji'ah terbagi menjadi 4 golongan. Telah kita sebutkanlah ini masalah. Kemudian orang yang menyimpang dalam masalah iman itu bertambah dan berkurang. Karena mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Itu adalah kelompok khawarij. Masuk juga dalam khawarij adalah mu'tazilah. Pertanyaan di sini, kenapa kok mereka itu menyimpang dalam bab iman? Asal penyimpangan mereka atau ulama al-sunnah itu, karena mereka itu mengatakan iman syai'un wahid. Iman itu cuma satu paket, tidak ada cabang-cabang, tidak ada. Itu maksudnya di sini. Sehingga mengetahui cabang iman, iman itu bercabang-cabang, itu harus kita harus tahu. Dan itu merupakan kesepakatan para ulama. Kalau kamu tidak meyakini cabang iman, kamu menyimpang. Kamu keluar dari al-sunnah. Kenapa? Karena meyakini bahwa iman itu bercabang-cabang, itu termasuk akidah, usul akidah al-sunnah wal-jamaah. Sehingga siapa yang mengatakan iman itu satu paket, sehingga kalau kita sudah masuk, jadi ini, iman itu satu paket. Kalau mereka, orang-orang yang menyimpang itu, mereka mengatakan iman itu satu paket. Kalau al-sunnah mengatakan enggak, iman itu bercabang-cabang. Ada yang cabang paling tinggi, ada yang paling rendah. Yang paling tinggi ini, kalau kita meninggalkan, kita bisa hilang semua iman kita. Sehingga nanti iman itu, cabang-cabang ini, itu nanti kalau ahlu sunnah membagi menjadi 3. Ya, jam berapa ini? Nah, habis ini waktunya. Jadi, coba Pak, kami ya, sebentar ini saya sampaikan sebentar. Sebentar, nanti mudah-mudahan besok kita ulang lagi. Jadi gini, kalau bedanya antara ahlu sunnah dan orang yang menyimpang, itu akidah yang menyimpang. Kalau akidah yang menyimpang, mereka mengatakan iman itu satu, kesatuan. Satu kesatuan, tidak ada cabang-cabangnya. Sedangkan ahlu sunnah mengatakan ya, iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, banyak sekali cabangnya. Lah nanti dari cabang-cabang yang kita sebutkan tadi, 79, yang disebutkan Imam Ibnu Hajar, tidak semuanya itu wajib. Tidak semuanya wajib, maka nanti ahlu sunnah membagi amal iman itu menjadi 3. Yang pertama dinamakan dengan aslul iman. Ini bahasanya, fahami ya. Ini aslul iman, apa itu aslul iman? Pondasi iman. Siapa yang tidak mengamalkan aslul iman, dia enggak mukmin, kafir dia. Contohnya ucapan la ilaha illallah itu aslul iman. Sehingga nanti siapa yang mengingkari atau tidak mengamalkan aslul iman, kafir, keluar dari Islam, keluar dari iman. Lah, amal-amal yang bisa membatalkan aslul iman itu namanya nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan, syirik. Syirik dosa. Apakah ketika berbuat kesyirikan itu iman berkurang? Enggak, cuma berkurang, habis semua gitu. Hilang amalnya itu, bukan hanya berkurang. Kenapa? Karena kesyirikan, mengaku dirinya tahu perkara yang gaib, berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, itu masuk dalam aslul iman. Ini enggak main-main ini. Siapa yang dia itu yaitu dia tidak mengamalkan ini, maka imannya batal semua. Itu namanya aslul iman, pondasi iman. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, kamal iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Yaitu wajib itu apa? Ya seperti kita sholat, puasa Ramadan, itu wajib. Pertanyaan, kalau ada orang enggak puasa Ramadan, batal enggak imannya? Kita tahu enggak? Orang berzina, hukumnya haram, sehingga meninggalkan zina hukumnya wajib. Kalau ada orang berzina, batal enggak imannya? Kafir enggak dia? Tidak. Kenapa? Karena ini bukan aslul iman, tapi ini adalah kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Siapa yang tidak mengamalkan dosa dan maksiat, cuma enggak sampai kafir. Bisa tergambar ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, kamalul iman mustahab. Kesempurnaan iman yang sifatnya sunnah. Contohnya misalkan mengagungkan tetangga. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Menjamu tamu ketika datang, apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Kalau saya tidak mau menjamu tamu, apa hukumnya? Tamu, kalau tamunya dari luar kota, dan nanti ada kriterianya 3 hari, itu hukumnya wajib. Kalau lebih dari 3 hari, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga kalau saya tidak menjamu tamu setelah itu, saya enggak berdosa, cuma saya meninggalkan ibadah sunnah. Nah, jadi fahami ya, fahami. Jadi cabang-cabang iman itu enggak semuanya itu satu konsekuensi. Konsekuensi itu hukumnya semuanya kalau orang enggak diamalkan, apa, siapa yang tidak mengamalkan 73 cabang tadi, oh, berarti kafir dia. Enggak. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah itu nanti membagi cabang-cabang ini menjadi 3 bagian. Ada yang sifatnya aslul iman, pondasi iman, ada yang sifatnya pelengkap iman yang sifatnya wajib. Yang ketiga, pelengkap iman yang sifatnya mustahab, hukumnya sunnah. Ya, dari 3 cabang ini nanti dikumpulkan semuanya menjadi 79 tadi ya, yang disebutkan sama Imam Ibnu Hajar. Jadi semua tidak wajib, semua tidak aslul iman, semuanya nanti ada bagiannya masing-masing. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu ketika Rasulullah mengatakan misalnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ini fahamin, karena orang-orang yang menyimpang dalam masalah seperti ini takfir, orang-orang yang suka mengkafirkan karena mereka enggak paham ide ini. Masalahnya nanti di sini, mereka masalahnya itu kebanyakan usahanya khawarij itu hancurnya di sini. Kenapa khawarij mengkafirkan orang lain? Karena mereka enggak paham kaidah-kaidah ini. Ketika mendapatkan sebuah hadis misalkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, orang yang berzina tidak mungkin berzina dalam kondisi dia mukmin. Berarti konsekuensinya apa? Nah, berarti orang yang berzina itu kafir dia. Kita katakan bukan, ini bukan amal aslul iman zina itu, bukan. Zina itu adalah kamalul iman wajib. Maksudnya itu orang yang berzina dia itu tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak beriman sempurna imannya itu. Dia berdosa. Tapi bukan berarti imannya batal semua gitu. Bisa dipahami gak ini? Paham ya? Jadi maksudnya itu apa? Tidak semua orang yang meninggalkan perkara-perkara tadi 73 cabang semuanya kafir. Bukan. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah membagi. Ada amal kalau ditinggalkan kafir dia. Ada amal kalau ditinggalkan dosa, tapi dia gak kafir. Ada amalan cabang-cabang iman kalau ini ditinggalkan dia masih muslim dan masih sempurna imannya, masih dia gak berdosa, cuma imannya berkurang kesempurnaannya. Bisa gambar, paham ya? Lah, kenapa kok kelompok-kelompok yang menyimpang, khawarij, murji'ah, kenapa mereka itu menyimpang dalam bab ini? Karena mereka mengatakan iman itu satu paket. Satu paket. Jadi gini, ibaratnya kayak sebuah paket. Sebuah paketan lahir. Siapa yang sudah masuk dalam iman, maka dia terikat dengan paket itu. 73 tabang misalkan. Siapa yang tidak mengamalkan satu paket itu, lepas semua. Maka Khawarij, Mu'tazilah mengatakan siapa yang tidak mengamalkan 73 cabang ini, satu cabang dia tidak mengamalkan. Contohnya misalkan kita wajib di antara cabang iman itu berbakti sama orang tua. Itu kan termasuk tadi kita sebutkan termasuk cabang dari iman dan berbakti sama orang tua. Pertanyaan, nah kalau ada orang durhaka, berarti kan dia tidak mengamalkan, dia kan tidak mengamalkan cabang iman. Apa hukumnya? Kafir. Khawarij langsung ngecap kafir. Nah, jadi kenapa kok kafir? Karena iman itu cuma satu paket. Enggak ada cabang-cabang kayak gitu, itu enggak ada gitu. Enggak ada pembagian aslul iman, itu enggak ada. Iman itu satu paket. Antum meninggalkan satu cabang, batal semua. Akhirnya apa mereka agamanya mereka mengkafirkan pelaku dosa dan maksiat. Siapa saja yang pelaku dosa kafir dia. Kenapa? Karena Islam itu iman itu cuma satu. Jadi nanti yang penting dengar dulu ya, pahami dulu. Besok saya ulang pembahasan ini, saya ulang karena ini penting. Tapi dengar dulu, yang penting dengar. Oh, dapat O itu sudah penting lagi. Nanti diulang lagi karena pembahasan seperti itu harus diulang. Kalau nggak diulang itu biasanya salah paham, nanti gagal paham. Nanti gagal paham, antum nyesatkan saya. Kompromi sesat itu, bukan sesat saya, antumnya nggak paham kan itu. Antum nggak paham tapi nyatakan saya kan ya, repotnya kan seperti ini kan itu. Saya disalahkan padahal antumnya nggak paham kan itu. Nah, jadi gini, ada dua kelompok yang menyimpang ini, Khawarij sama Mu'tazilah. Kemudian yang kedua Murji'ah. Bedanya parah dengan mereka ini, kayak dua kutub utara dan selatan. Khawarij mengatakan siapa yang meninggalkan satu cabang iman kafir. Khawarij. Murji'ah, orang kalau sudah masuk dalam iman, mau berbuat dosa, mau ditinggalkan semua cabang, dia itu iman itu cuma satu. Iman dia kayak malaikat Jibril. Iman dia kayak Nabi Muhammad. Sehingga mereka mengatakan pelacur, pezina, imannya sama dengan imannya Nabi Muhammad. Itu kata mereka ini. Kenapa? Karena semuanya meyakini iman itu satu. Iman itu gak bercabang-cabang. Ini masalahnya mereka di situ gitu. Sehingga mereka punya kaidah sama di awalnya. Iman itu satu, gak bercabang-cabang. Setelah itu nanti endingnya bisa berbeda. Itu endingnya bisa berbeda. Khawarij mengatakan iman itu gak bercabang. Iman itu satu paket. Siapa yang melepas satu ikatan, batal semua. Nah, ini Khawarij. Sebenarnya mereka berarti mengkafirkan semua pelaku dosa dan maksiat. Kalau Murji'ah mengatakan iman itu satu paket, orang kalau sudah masuk, dia sudah masuk dalam paketan. Mau dia tidak mengamalkan maupun tidak, sama, semua orang sama di paketan itu. Karena iman itu gak bertambah, gak berkurang. Maka imannya Nabi Muhammad dengan imannya pelacur sama, karena iman itu cuma satu. Sedangkan amalan, kata mereka, amalan sholat, puasa gak menambah iman, gak mengurangi iman. Orang mau sholat, mau puasa, iman dia gak bertambah, karena iman cuma satu. Iman itu satu paket, jadi kayak paketan standar minimal lah gitu. Semua kita itu sama dalam masalah iman. Imannya kamu sama saya sama. Mau kamu pelacur, pezina, ini orang soleh yang apalagi nabi, sama, gak ada bedanya. Kenapa? Karena iman itu gak bercabang-cabang. Nah, menyimpangnya mereka itu dalam masalah itu. Poinnya nanti di sini. Ahlu sunnah mereka meyakini iman itu bercabang-cabang. Dan cabang-cabang iman itu terbagi menjadi tiga. Ada yang cabang iman sifatnya asal, sehingga siapa yang tidak mengamalkan ini batal imannya. Ada yang sifatnya wajib, siapa yang meninggalkan itu maka dia berdosa, cuma imannya masih ada asalnya, pondasinya masih ada. Kayak ibaratnya pohon rumah Pak. Rumah itu ada pondasi, ada tembok, ada ya kayak penghiasnya lah, kayak perabot dan yang lainnya. Seperti kipas angin itu cuma tambahan. Rumah kalau nggak ada kipas anginnya, yuk terus rumah bisa dipakai dan enak kan gitu. Karena itu cuma perabot saja, penambahan saja itu. Tapi kalau rumah nggak ada temboknya, yuk masuk panas. Kenapa? Karena itu wajib harus ada tembok, atap itu harus ada. Cuma ketika masih ada pondasi, nanti bisa dibangun lagi. Lah kalau pondasinya sudah jebol semuanya, longsor, jebol semuanya, atap pondasinya nggak ada, yuk sudah nggak ada rumah. Mau dibangun lagi berarti bangun dari awal pondasi kan ya. Nah, berarti rumah saja ada tiga. Ada pondasinya, ada tembok yang itu standar minimal orang itu bisa bertempat tinggal. Kalau hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, standar minimalnya apa? Nah, itu namanya wajib. Ya, bukan pondasi. Pondasi ada. Cuma kalau enggak ada tembok, enggak ada atapnya, ya hujan masih kehujanan, panas masih kepanasan. Tapi kalau sudah ada atapnya, sudah ada temboknya, sudah bisa menahan dari hujan, dari panas, sudah bisa ditempati. Sedangkan perabot itu penghias semua. Ya, perabot itu penghias, sehingga satu perabot nggak ada bukan berarti rumahnya nggak ada. Rumah masih ada, bisa ditempati. Ya, demikian juga iman. Ada yang sifatnya pondasi, ada yang sifatnya keharusan. Kalau tidak ada ini nggak dianggap. Maksudnya dosa berarti dia itu. Ada yang sifatnya itu sunnah. Diamalkan yang bagus, nggak diamalkan yang nggak berdosa. Kipas, nggak ada kipas yo, nggak apa-apa. Walaupun panas, tapi kalau ada kipas kan bisa seger kan gitu. Itu cuma tambahan. Cuma kalau nggak ada kipas, oh ini nggak ada kipasnya berarti saya nggak mau tinggal di rumah ini. Kan ini masih rumah gitu. Sehingga itu cuma penambahan saja. Itu namanya yang kamal iman al mustahab. Ya sampai sini pembahasan kita, nanti insya Allah kita ulang lagi di pertemuan berikutnya. Biar paham ini maksudnya, biar paham, karena ini pembahasan kalau gagal paham bahaya. Pembahasan kayak gini itu kalau gagal paham sedikit, jadinya malah nanti menyimpang. Apalagi kajian di tengah-tengah tidur, pulang dari tidur, wah ini pengajiannya kayak gini, bahaya lagi ini. Sedikit keliru saja itu, ngantuk sedikit hilang semua pembahasan kita ini. Jadi gak main pembahasan kita itu, hilang sedikit bubar semua itu. Ya sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in.